Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qayl, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberi kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dapat menghadiri majlis ta'lim, suatu majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu majlis yang mana para malaikat terus menerus memintakan ampunan kepada mereka yang duduk dalam majlis-majlis ta'lim. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menjelaskan agama Islam sehingga Islam bisa sampai kepada kita, dan alhamdulillah kita termasuk dari pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita sehingga kita ditetapkan sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dunia saja akan tetapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang mana hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-26 dan 27. Kalau seandainya masih memungkinkan waktunya, kita akan membahas hadis yang ke-28. Hadis yang ke-26, wa Nabi Sa'id al-Khudri anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma'inda faqala lahum hina nafida kullu shay'in anfaqu biyadi ma yakun indi min khairin falan attakhirahu ankum wa man yastaghfir yu'afihi Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma qati ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, bahwasanya ada sekelompok orang dari kaum Ansar, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta segala sesuatu kepada Rasulullah, fa'atahu, diberi oleh Rasulullah, thumma sa'aluhu fa'atahu, kemudian meminta lagi kepada Rasulullah dan kembali diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta nafida ma'inda, sehingga apa yang dimiliki oleh Rasulullah habis semuanya. Faqala lahum, berkata Rasulullah kepada mereka, hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadih, ketika semua yang diinfakkan oleh beliau sudah habis, beliau berkata kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Kalau seandainya aku masih memiliki sesuatu, masih memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada kalian, memiliki kebaikan, niscaya aku tidak akan memendamnya dari kalian. Wa may yastaghfir yu'afihi Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga diri, berusaha untuk menjaga dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri orang tersebut. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya cukup. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang sabar. Wa ma uqiya ahadun aqwan khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, ada sekelompok dari kaum Anshar, itu mereka selalu datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang meminta kepada Rasulullah. Rasulullah bukan seorang yang kikir, bukan seorang yang bakhil, bukan seorang yang pelit. Ya. Ketika datang orang yang meminta, diberi apa yang dimiliki oleh Rasulullah kepada si peminta tersebut. Kemudian, setelah diberi oleh Rasulullah, orang ini tidak merasa cukup. Bisa jadi ketika itu juga, atau pada waktu yang lain, kembali mereka datang dan meminta kepada Rasulullah. Setiap kali dia meminta, diberikan oleh Rasulullah. Apa yang dia minta, diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Sampai apa yang dimiliki oleh Rasulullah habis. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seseorang yang tidak takut miskin, yang tidak takut menjadi seorang yang fakir. Nah, ini adalah jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah terbiasa dengan kehidupan orang-orang miskin. Sampai sahabat istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan, kata istri beliau, di rumah kami itu terkadang sampai beberapa hari tidak ada api, tidak menyalakan api untuk memasak. Kenapa? Karena tidak memiliki apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekali dua kali mengikat perutnya ya dengan sebuah batu. Batu ditempelkan di perutnya, kemudian diikat dengan kencang. Tujuannya apa? Untuk menahan rasa lapar. Sebagaimana juga diriwayatkan, suatu hari pernah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Apa yang mendorong beliau keluar dari rumahnya? Karena lapar. Di rumah tidak memiliki makanan, dalam keadaan lapar, keluar. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Abu Bakar, apa yang mendorong beliau keluar dari rumahnya? Dikatakan oleh Abu Bakar, yang mendorong keluar dari rumahku ya Rasulullah, karena aku dalam keadaan lapar dan di rumah tidak memiliki makanan. Bertemu dengan Umar, sama kejadiannya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak takut fakir, yang tidak takut miskin, tidak takut kelaparan. Kenapa? Karena yakin ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala sesuatu. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah SAW itu melihat sekelompok orang yang datang. Ya, sekelompok orang yang datang, yang kata diriwayatkan bahwasanya mereka itu ijtabun nimar, menggunakan pakaian hanya sehelai kain, dibolongi tengahnya, kemudian dimasukkan ke kepalanya. Ya, jadi hanya menjulur ke bawah. Mereka tidak memiliki uang untuk membeli jarum, untuk membeli benang. Nah, jadi hanya menggunakan ijtabun nimar, menggunakan kain yang dibolongi tengahnya, kemudian dipakai menjulur ke bawah, menutupi dari depan dan menutupi auratnya dari belakang. Kalau ada angin yang sangat besar sekali, angin yang cukup besar, itu mungkin akan membuka pakaiannya dan auratnya terlihat kemana-mana. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tersentuh hatinya. Rasulullah apa yang dilakukan? Masuk ke rumahnya. Rasul tidak langsung meminta kepada para sahabat. Rasul tidak mengatakan, ayo siapa yang mau beri infak, infaklah untuk mereka. Tidak. Yang pertama dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi contoh. Bagaimana caranya memberi contoh kepada para sahabatnya? Beliau berusaha memasuki rumah istrinya satu persatu. Rumah yang kesatu ditanya, kata istrinya, kami tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Tidak memiliki makanan. Rumah istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat makanan di sana. Sehingga kemudian Rasulullah keluar ke masjid, kemudian menganjurkan kepada para sahabat yang mereka memiliki kelebihan harta untuk menyumbang. kepada kaum yang datang dalam keadaan miskin tersebut. Jadi di sini kita bisa tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang takut kemiskinan. Ketika ada seorang orang-orang Ansar datang kepada Rasulullah meminta diberikan, meminta apapun diberikan oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah menggunakan baju yang baru. Senang, dalam keadaan senang Rasulullah memiliki baju yang baru, baju yang bagus dipakai oleh Rasulullah. Begitu keluar ke masjid, ada seorang sahabat datang, kemudian apa? Meminta pakaian tersebut dari Rasulullah. Melihat Rasulullah menggunakan pakaian yang baru berseri-seri, sahabat ini meminta pakaian tersebut. Kita bisa membayangkan, baju baru diminta oleh muridnya, oleh para sahabat. Lalu apa? Rasulullah tidak mengatakan, waduh saya cuma punya baju hanya ini saja. Waduh saya ini gak punya baju banyak, gak punya pakaian banyak. Ini baju baru, ini pakaian yang saya senangi, sangat saya senangi. Tidak, langsung dilepas diberikan kepada orang yang meminta. Itu jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak takut akan kemiskinan. Nah, begitu pula dengan orang-orang Ansar ini, terus datang meminta sampai habis apa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah habis, kembali mereka datang dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwasanya beliau bukan seorang yang kikir, beliau bukan seorang yang pelit. Ya, beliau bukan seorang yang bakhil. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, majaku indi min khair. Aku sudah tidak memiliki kebaikan lagi. Aku sudah tidak memiliki apa-apa yang bisa aku berikan kepada kalian. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku pun punya di rumahku, tidak akan aku pendam, tidak akan aku taruh, tidak akan aku sembunyikan, tidak akan aku mengatakan aku tidak punya. Padahal di rumah ada. Ketika ada orang datang meminta-minta misalnya kepada kita, aduh maaf gak ada receh, padahal duit di kantong banyak. Apa ruginya misalnya dia mau menghasil 500 rupiah, di kantong ada 2.000-an, apa ruginya dia keluarkan, dia berikan 2.000-an. Kalau di kantong ada 5.000-an, apa ruginya dia berikan, keluarkan 5.000-an tersebut. Ini dengan enaknya mengatakan, aduh maaf saya gak punya receh, karena tidak mau memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Rasulullah ungkapkan kepada mereka yang meminta-minta, kata Rasulullah, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa diberikan kepada kalian. Kalau seandainya aku punya, kata Rasulullah, niscaya aku tidak akan memendamnya di rumah. Aku tidak akan menaruhnya di rumah. Di rumahku yang mana saja di antara istri-istriku, niscaya akan aku ambil dan aku bagikan kepada kalian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak bisa memberikan sesuatu, bukan berarti sudah mengatakan saya tidak punya, udah kalian pergi sana, saya tidak mau memberi, pergi kalian sana. Tidak, Rasulullah memberikan solusi yang lain. Rasulullah memberi nasihat kepada mereka. Apa nasihat Rasulullah kepada mereka, orang yang selalu meminta-minta tersebut? Ya. Kata Rasulullah, wa may yastaghfir yu'iffahullah. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang yang terjaga dirinya, seorang yang terjaga kehormatannya. Artinya apa? Kalau dia menjadi peminta-minta, sampai kapanpun dia akan terus menjadi peminta-minta. Dia tidak akan terdorong dirinya ini untuk berbuat sesuatu, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berdagang, untuk mengambil ranting dan sebagainya. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang berusaha untuk menjaga dirinya, tidak merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Karena seorang peminta-minta itu adalah orang yang rendah. Kita lihat, kita dengar, wah bosnya pulang, seorang peminta-minta, dia dalam seharinya bisa menghasilkan sekian juta dari peminta-mintanya. Tapi seorang yang berpenghasilan sekian juta, kita lihat pakaiannya dalam keadaan pakaian yang lusuh. Dia tidak mau menunjukkan di hadapan orang lain bahwasanya dia adalah seorang yang mampu, menggunakan pakaian-pakaian yang jelek. Walaupun katanya di kampungnya dia memiliki rumah. Dia dengan meminta-minta dia bisa menyekolahkan anaknya, sampai anaknya kuliah, sampai anaknya berhasil menjadi dokter, menjadi ini dan menjadi itu. Tetap, seorang peminta-minta di hadapan orang lain, dia akan hina. Makanya kata Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas atau orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta-minta. Nah, tangan yang memberi itu lebih baik kata Rasulullah SAW daripada tangan yang meminta. Jadi diingatkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, berusahalah kalian untuk menjaga kehormatan kalian agar kalian ini menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya? Jangan terus meminta-minta. Berusahalah kalian. Karena dengan kalian berusaha, kalian akan memiliki kehormatan di hadapan masyarakat, di hadapan manusia secara umum. Janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehormatan orang tersebut terjaga. Kemudian berikutnya, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kita kalau seandainya mendapatkan sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cukup akan rezeki tersebut, ya. Niscaya kita akan apa? Kita akan merasa semuanya serba tercukupi. Kita akan hidup dengan tenang. Tapi beda dengan orang-orang yang selalu melihat ke atas. Dia berpenghasilan 1 juta, dia lihat orang yang berpenghasilan 5 juta. Dia berusaha bagaimana caranya untuk dapat berpenghasilan 5 juta. Dia berhasil mendapat penghasilan 5 juta, dia lihat orang yang berpenghasilan 10 juta. Dia akan terus mengejar dunia, berusaha bagaimana caranya agar dia bisa berpenghasilan 10 juta atau lebih dari itu. Ini orang yang selalu merasa tidak cukup. Tapi orang yang merasa cukup, dia akan melihat kemana? Dia akan melihat ke bawah. Dia berpenghasilan 1 juta, dia lihat orang yang penghasilannya lebih rendah dari dia. Masih banyak orang yang berpenghasilannya 500 ribu. Ketika dia ingat akan hal tersebut, apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatannya kepada kalian. Ya, orang yang melihat ke bawah ini akan mendorong dirinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, saya punya penghasilan seperti ini. Masih banyak orang lain penghasilannya yang lebih rendah dari saya. Masih banyak orang lain yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kehidupannya. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang cukup. Ya, jangan kita ini sekali-kali melihat kepada orang yang memiliki penghasilan yang besar, orang memiliki uang saku yang sangat banyak. Enak ya, dia punya uang saku sekian, mau beli apa aja dia bisa. Sedangkan saya dikirimi uang saku oleh orang tua saya hanya pas-pasan saja. Mungkin hanya untuk ongkos saja, hanya untuk makan saja, saya tidak bisa beli apa-apa. Hendaklah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ini masih memiliki uang saku. Saya ini masih diberi oleh orang tua saya. Saya masih dikirimi oleh orang tua saya. Kita bersyukur alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuji kita. Kalau kita ini bersyukur, Allah akan menambahkan. Kalau kita ini kufur, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan rezekinya kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keberkahan dari rezeki yang kita miliki. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang bersabar. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sabar itu harus kita pelajari. Sabar itu harus kita terapkan pada diri kita. Sabar tidak datang dengan tiba-tiba kepada diri kita. Oh, fulan ini sabar, kenapa? Memang karena dari lahirnya dia ini orang yang sabar. Tidak. Sabar itu harus kita pelajari. Kalau seandainya kita sudah mengusahakan diri kita ini untuk menjadi orang yang sabar, Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini benar-benar orang yang sabar. Ketika ada suatu ujian datang kepada kita, misalnya ada orang mencela kita, ada orang menghina kita, ada orang misalnya ketika kita di jalanan yang ngelakson kita, minta agar kita buru-buru. Kita merasa orang ini enggak sabar amat sih, gitu. Hendaklah kita ini diam, kita bersabar. Karena dengan kesabaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini orang-orang yang bersabar. Sabar. Oh, alhamdulillah ini apa yang bisa saya lakukan. Oh, ada orang mencela, biarkan orang mencela. Biarkan urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan oleh orang, biarkan orang berkata demikian. Kita jangan ada orang mengatakan suatu kejelekan kepada kita, kabarnya belum tentu benar dia mengatakan, tahu-tahu kita datang melabrak orang tersebut. Apa muncul emosi kita? Kita emosi. Ya, jangan, hendaklah kita ini selalu bersabar. Saya pernah mencontohkan tentang kejadian yang terjadi dengan apa Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pernah pada suatu hari ada orang yang membicarakan dirinya, menggibahi dirinya. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya ada orang yang menggibahi kita, menjelek-jelekan kita, membicarakan kita, mungkin ketika sampai hobar kepada kita, kita langsung akan naik pitam. Kita langsung akan marah. Wah, sialan tuh orang. Wah, dia orang gak benar. Oh, dia orang ini gak pandang diri dia. Dia aja orang yang tidak sempurna. Dia orang yang lebih jelek dari saya. Lihat, dalam masalah ibadah, dia jarang berangkat ke masjid. Dia jarang hadir ke majelis salim. Tapi saya, keluar. Perkataan-perkataan dari mulut kita yang menjatuhkan orang tersebut dan terkadang mengangkat diri kita. Tapi apa Al-Hasan Al-Basri? Ketika ada datang seseorang ke rumahnya, ya Syekh, kalau seandainya antum tadi datang di majelis, ya Syekh, kenapa? Fulan, ya Syekh, membicarakan menjelek-jelekan engkau. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Apakah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waduh, benar, apa yang dikatakannya? Apa? Enggak. Al-Hasan Al-Basri langsung mengatakan, apakah setan tidak memiliki orang lain, utusan lain selain engkau yang diutus untuk datang kepadaku? Jadi dianggap oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa banyak orang ini adalah utusan setan. Utusan setan kepada dirinya untuk menggoda dirinya agar dia ini marah. Agar dia ini menegur orang tersebut. Agar dia ribut dengan orang tersebut. Langsung dibantah oleh Al-Hasan Al-Basri. Apakah setan tidak memiliki orang lain yang bisa diutus ke sini selain engkau? Ya. Langsung teguran buat orang tersebut. Dikatakan bahwa ini adalah perbuatan setan. Seolah-olah engkau ini adalah wakilnya setan yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, apa yang dilakukannya? Dia melihat di rumahnya ada makanan atau tidak. Dia melihat ada kurma, diambil kurma tersebut, dibawa kepada orang yang menggibahinya. Orang yang membicarakan dia, orang yang menjelekkan dia, kemudian dibawa, diberikan kurma tersebut kepadanya. Ini hadiah untuk Anda. Orang itu mengatakan, hadiah apa ya Syekh? Dikatakan, saya dengar engkau telah membicarakan saya, telah menjelek-jelekkan saya, berarti engkau telah memberi pahala sekian banyak kepada saya. Nah, saya ini diperintahkan untuk ketika ada orang memberikan kebaikan, saya diperintahkan untuk membalas dengan kebaikan juga. Anda memberikan pahala kepada saya dengan menggibahi saya, maka saya berikan makanan ini untuk Anda. Ini yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri. Orang yang bisa menahan dirinya. Orang yang bisa bersabar. Kalau kita mau melihat kejadian Rasulullah SAW tentang permasalahan sabarnya beliau, itu sangat banyak sekali. Pernah suatu hari Rasulullah sedang berjalan, ya, menggunakan selendang. Tiba-tiba selendangnya ditarik oleh seorang badu. Ya, seorang dari pedalaman. Kita tahu orang yang dari pedalaman itu biasanya kasar. Orang tersebut datang menghampiri Rasulullah, langsung menarik kain tersebut dengan kuatnya, dengan keras. Rasulullah bukan orang kaya, menggunakan kain yang lembut. Tidak. Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, Rasulullah orang yang tidak takut disebut miskin. Tidak takut miskin, tidak takut dapat dikatakan sebagai seorang yang miskin. Ditarik kain tersebut sehingga terlihat ada bekas. Bekas kain di lehernya. Ketika Rasulullah melihat ke belakang, melihat seorang badu, apa Rasul marah? Tidak. Rasul tersenyum melihat orang tersebut. Kemudian orang tersebut ngapain? Mau meminta kepada Rasulullah. Bukan mau apa-apa, mau meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Contoh Rasulullah SAW, ketika ada orang yang berusaha untuk menegurnya dengan cara menarik kainnya sampai berbekas, ya, bukan hanya tertarik sakit. Ya, kita bisa bayangkan, kalau tertarik kemudian sampai ada bekasnya, sangat keras sekali tarikan dari orang baju tersebut. Tapi Rasulullah bersabar. Ya, dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, wa ma'usi ahadun ata'an khairan wa auta'an min as-sabr. Tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sangat indah sekali hasil yang bisa dihasilkan oleh orang-orang yang bersabar. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya dikarenakan kesabarannya. Ada orang mencela dia, ada orang menghina dia, dia tidak melawan, dia bersabar. Celaan tersebut menjadi pahala yang mengalir kepada dirinya. Ada orang merendahkan dia, itu memberikan pahala kepada dia. Kalau dia bisa menahan diri, dia bisa bersabar. Tapi kita lihat, orang-orang yang tidak bisa bersabar. Kita kalau punya teman, seorang itu marah. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Apa jadinya? Teman-temannya pelan-pelan akan menjauhi dia. Ya. Saya ada seorang teman, itu yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Akhirnya apa? Teman-teman berusaha untuk tidak mau duduk bersama orang tersebut. Tidak mau bergaul dengan orang tersebut. Bertemu dengan orang tersebut hanya seperlunya saja. Berusaha untuk menjaga, jangan sampai orang ini marah. Selesai urusannya, langsung buru-buru meninggalkan dia. Kenapa? Karena kalau duduk lama dengan dia, takut nanti dia marah. Nanti dia tersinggung. Dan lain sebagainya dari kejelekan-kejelekan yang ditakutkan. Bisa kita bayangkan, teman-teman kita saja takut dari kita kalau seandainya kita ini seorang yang tidak bisa menahan emosi kita. Ingat, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya apa? Kekayaan, jika dibandingkan dengan kesabaran, jauh lebih baik kesabaran. Harta benda dibandingkan dengan kesabaran, jauh lebih baik kesabaran. Ketampanan, kecantikan, ya, jika dibandingkan dengan kesabaran, jauh lebih baik kesabaran. Ketampanan seseorang, kekuatan seseorang dengan bertambahnya usia akan pudar. Tapi kesabaran dengan bertambahnya usia, dia akan lebih bisa menjadi orang yang bersabar. Kalau dia terus-menerus berusaha untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang bersabar dengan sebaik-baiknya. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-27. Wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika la hadith illa lil mu'min in asabathu dharra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman, orang mukmin. Sesungguhnya perkara mereka semuanya baik. Dan ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman saja. Apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan, dia bersyukur. Dan ini merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa oleh suatu musibah atau suatu malapetaka, dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak orang yang beriman. Jadi seolah-olah dikatakan, kalau engkau ini benar orang beriman, hendaklah engkau berakhlak seperti akhlak ini. Kalau engkau ingin dicintai oleh Rasulullah, kalau engkau ingin dikagumi oleh Rasulullah SAW, hendaklah engkau berakhlak dengan akhlak orang beriman ini. Benar, engkau orang beriman kalau seandainya sudah berakhlak dengan akhlak ini. Apa akhlak ini maksud dalam hadis ini yang membuat Rasulullah SAW kagum? Ya, kita bisa bayangkan, membuat Rasulullah sangat kagum. Kagum kepada orang yang berakhlak ini. Dan dikatakan di sini bahwasanya orang beriman, semua kehidupannya itu dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Semua yang menimpa dirinya itu dipenuhi dengan kebaikan. Tidak ada kerugian sama sekali pada jiwa seorang mukmin. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, in afabatu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan, apa yang dilakukan? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia yakin ini adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian dari atasan, bukan pemberian dari seorang manusia, bukan pemberian dari seorang pejabat, bukan pemberian dari kerabat, dari teman, dari siapapun juga, bukan. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia itu hanya perantara saja. Ada orang memberi hadiah kepada kita, wah kita sangat bahagia sekali. Kepada siapa kita ini berterima kasih? Yang utama adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberi ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui manusia. Bukan manusia tersebut yang memberinya kepada kita. Seseorang bisa sukses, bisa berhasil, bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Karena apa? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ini rajin belajar, bukan. Tapi karena kita ini usaha, kemudian usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Berapa banyak orang yang berusaha tapi dia tidak berhasil? Berapa banyak orang yang misalnya berdagang, dua orang yang berbarengan mulai dagang, mulai usaha dengan modal yang sama, usaha yang sama, tapi teman yang satunya rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usahanya semakin berkembang. Sedangkan teman yang satunya dia hanya berjalan di tempat, hanya di situ saja. Kenapa ini bisa berhasil dan ini tidak berhasil? Ya. Sebetulnya rahasianya adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu berhasil, ya, hendaklah dia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah suatu kenikmatan. Dia bisa berhasil, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, orang belajar dengan giat, orang berusaha, tiba-tiba ketika dia akan lulus ditimpa suatu penyakit. Dia mau lulus, dia mau mengikuti ujian terakhir, tiba-tiba dia jatuh, kemudian tubuhnya menjadi lumpuh. Apa dia akan bisa menjadi seorang yang berhasil? Dia akan menjadi seorang yang gagal. Walaupun dia dari pertamanya dia terus belajar. Dia naik dari SD, lulus, masuk ke SLTP, kemudian naik ke SMU, kemudian sampai kuliah. Ketika menjelang wisudanya, tiba-tiba dia terkena suatu musibah, terkena suatu penyakit. Apa yang bisa dia lakukan? Ada seseorang itu dia berusaha belajar. Ketika dia akan wisuda, ya, sudah hampir selesai, tinggal menyelesaikan tesisnya, tinggal menyelesaikan skripsi akhirnya, tiba-tiba dia terkena suatu penyakit. Dia terkena suatu penyakit yang membuat orang-orang menjadi heran. Oh fulan kok sampai sakit seperti itu? Oh fulan sayang amat, padahal dia udah tinggal selangkah lagi, sedikit lagi dia bisa lulus. Ya, tapi ternyata apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang berbeda. Akhirnya fulan tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, jadi perhatiin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau merasa diri kita ini berhasil mendapatkan suatu kenikmatan, hendaklah kita sadar ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita, membukakan jalannya kepada kita sehingga kita bisa meraih kesuksesan tersebut, kita bisa menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat dan menjadi orang yang berhasil. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin itu apabila mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rasa syukur atas kebahagiaan yang sampai kepadanya ini merupakan suatu kebaikan. Kemudian wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lah. Dan apabila ditimpa oleh suatu kesulitan dia bersabar. Sifat sabar atas kesulitan yang menimpa dirinya ini adalah merupakan suatu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kita bersabar, kita sadar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya celaka, yang menjadikan saya sakit, yang menjadikan saya tidak lulus misalnya, yang menjadikan saya ini dan menjadikan saya itu dari kesulitan-kesulitan yang menimpa diri kita, ini adalah semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita ini sadar. Kita jangan sampai seperti orang-orang kafir. Dikatakan bahwa saja orang-orang apa diantara ciri perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu di sini. Orang mukmin ketika ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu kesulitan, dia apa? Dia bersabar. Tapi orang-orang kafir itu ketika ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu malapetaka, dia apa? Dia mencela. Dia menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara dia nih. Oh ini gara-gara ini. Oh ini gara-gara itu. Dicari ya penyebab-penyebab yang tidak jelas. Yang belum tentu penyebab itu adalah penyebab yang benar. Misalnya ada orang memiliki kendaraan, tahu-tahu kendaraannya remnya blok, kemudian dia menabrak. Lo cari alasan. Oh ini gara-gara bengkelnya nggak benar nih memperbaiki mobil saya. Ya, padahal belum tentu. Bisa jadi ada perusakan gigit tikus dan lain sebagainya, kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi orang bengkel yang sudah benar memperbaikinya, tapi mungkin onderdil yang dibelinya itu ada kerusakan tanpa diketahui oleh orang, oleh mata manusia, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, jadi perhatikan juga Allah Subhanahu Wa Taala di sini kita harus bisa membedakan mana ciri orang mukmin dan mana ciri seorang yang non mukmin. Orang mukmin ketika mendapat suatu malapetaka dia bersabar. Dia mengatakan ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Saya harus bisa menghadapi ujian ini. Saya harus bisa bersabar atas ujian tersebut. Kemudian setelah bersabar kita mengatakan apa? Kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran atas kesabaran kita kalau kitanya ini berharap. Ingat ya, kalau kita berharap, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah berharap, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya. Dalam hadis puasa, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaba, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran atas kesabaran kita kalau kita berharap dari Allah. Ya Allah, tolong karuniai ganjaran atas musibah yang menimpaku ini. Ya Allah, tolong beri aku ganjaran atas kesabaran yang aku jalani dalam kehidupan ini. Jadi kita diwajibkan untuk bersabar, kemudian kita mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sekali-kali kita menyalahkan sesama makhluk. Ya. Jangan kita menyalahkan kecuali kita salahkan diri kita. Kalau terjadi sesuatu dengan kita, kita lihat mungkin ada suatu perbuatan maksiat yang kita lakukan, dengan perbuatan maksiat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kita. Ya. Misalnya kita terjadi kecelakaan di jalan raya. Kita jangan menyalahkan kendaraan yang kita naiki. Kita lihat apa? Kita lihat diri kita. Oh mungkin kemarin, atau beberapa hari yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan maksiat tersebut, kita menghalalkan diri kita untuk mendapatkan malapetaka. Setelah kita mendapatkan malapetaka, kita bersabar, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapatkan pahala. Berbahagialah orang yang mendapatkan malapetaka ketika dia berada di dunia. Kenapa? Karena malapetaka tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Ya. Sampai dikatakan Rasulullah SAW, kalau seandainya kata Rasulullah, manusia ini tahu tentang ganjaran orang yang sakit, ya, ketika dia melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghisab orang-orang yang sakit, yang memberi ganjaran kepada orang yang sakit, kata Rasulullah, niscaya manusia akan berandai-andai seluruh hidupnya dipenuhi dengan rasa sakit. Ya, seluruh hidupnya setiap hari dia sakit, itu akan dia harapkan ketika dia melihat ganjaran atau pahala yang didapat oleh orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ini bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri kita. Jangan sampai kita ini mencela orang lain. Kita jangan sampai menyalahkan orang lain. Kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membiarkan kita begitu saja ketika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan kita tatkala kita ini berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita ini, dan kita dapat mempraktikkan simat atau ciri orang beriman, yaitu ketika kita mendapatkan kebahagiaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan ujian atau pencobaan kita bisa bersabar atas ujian dan cobaan tersebut. Mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.